وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. الفاتحة حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وآبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ودر وزواج رسول الله وأهل بيتي وذرياتي وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والأرواح جميع الأولياء والصالحين والشهداء والمقربين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والمفسرين والأئمة المجتهدين ومقلديهم وجميع مصنفي الكتب النافعة، خصوصا الركن بالإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصولهم وفروعهم ومشايخهم وتلامذتهم والمنتسبين محبيهم المتعلقين بهم، والأرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين، والأرواح جميع مشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا، وإلى أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلومكم في الدارين آمين. ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويتواصون بالحق والصبر ويجاهدون في سبيل الله ولا يخافون في الله لومة لائم من أهل الزيغ والخذلان. Di antara sifatnya umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dijelaskan, diterangkan di pertemuan sebelumnya, bahwa mereka dijadikan sebaik-baiknya umat oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena mereka beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, menjalankan amar ma'ruf, nahi mungkar, dan saling bantu, saling tolong, saling dukung dalam kebaikan, ketakwaan, dan mereka tidak saling bantu, tidak saling tolong untuk kemaksiatan dan kejelekan. Dilanjutkan lagi, wa yuqimuna salata. Di antara sifatnya umatnya Nabi Muhammad, mereka itu yuqimuna salata, selalu mendirikan salat, selalu menegakkan salat. Ah, salat itu ada dua pengertian. Ada pengertian menurut bahasa, ada pengertian menurut syariat. Sholat menurut bahasa itu berdoa. Jadi ketika seseorang itu berdoa, dia juga bisa dikatakan orang yang sholat menurut bahasa. Dan di dalam Al-Quran telah dicontohkan oleh Allah arti sholat yang bermakna doa. Allah berfirman, khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum biha wa tuzakkihim wa shalli alaihim. Allah memerintahkan, khud min amwalihim, ambillah wahai Muhammad amwalihim, dari harta-harta mereka. Ini orang-orang yang kaya, orang-orang yang mampu. Sodakotan sebagai sodako dalam arti zakat. Diambil dari harta orang-orang kaya untuk zakat. Gunanya apa? Hartanya orang kaya itu diwajibkan untuk dikeluarkan zakat. Katanya Allah, tutahhiru biha wa tuzakkihim. Mensucikan dan membersihkan harta mereka dengan zakat. Mobil, motor, itu kalau dipakai terus kotor. Butuh sewaktu-waktu dicuci biar bersih. Harta yang kita miliki juga gitu, kita bekerja banyak, lah perlu dicuci, perlu dibersihkan dengan apa? Dengan zakat. Karena segala sesuatu itu ada pembersihnya. Lantai punya pembersih, motor punya pembersih, alat-alat dapur punya pembersih, hati punya pembersih. Tapi macam-macam pembersihnya itu beda-beda. Lantai, SOS, atau Wipol dan semisalnya, dapur misalnya Sunlight ya, dan semisalnya, motor ada kit dan semisalnya. Lah kalau hati ada, harta ada, yaitu dengan zakat. Lalu Allah mengatakan wasalli alaihim, doakan mereka. Salli, salli itu kata perintah dari sholla yusalli, sholatan, yang artinya sholat. Allah perintahkan Nabi Muhammad wasalli alaihim, doakan untuk mereka. Karena mereka mengeluarkan hartanya untuk zakat, doakan. Nah, karena itu artinya sholat menurut bahasa berdoa. Tapi arti sholat menurut syariat, arti sholat menurut syariat, perkataan dan perbuatan. Perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Itu sholat menurut syariat. Perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Sehingga kalau kita mau menghitung, dalam sholat itu ada 4 rukun. Rukunnya sholat itu terbagi 4. Ada yang dinamakan dengan ruknun qalbi, rukunnya hati. Ada yang dinamakan dengan ruknun qauli, rukun secara lisan, dilafadzkan. Ada ruknun fi'li, perbuatan. Ada ruknun maknawi, rukun maknawi. Lah kalau dijumlah rukunnya sholat itu, ada perbedaan pendapat di dalam kitab fikih. Ada yang mengatakan rukun sholat itu 13, ada yang mengatakan rukun sholat itu 17, ada yang bahkan 18, ada yang 19. Yang 13 sama 17 itu perbedaannya cuma satu. Yang mengatakan rukun sholat 13 dengan yang mengatakan rukun sholat itu 17, perbedaannya cuma satu. Kalau rukun sholat yang 13, tumakninah itu jadi satu rukun. Satu rukun untuk ruku, iktidal, sujud, duduk di antara dua sujud. Tapi yang mengatakan 17, tumakninah itu 4 rukun. Ruku, rukun, kemudian rukun berikutnya tumakninah. Iktidal, rukun, rukun berikutnya tumakninah. Sujud, rukun, rukun berikutnya tumakninah. Duduk di antara dua sujud rukun, rukun berikutnya tumakninah. Disebutkan 4 kali tumakninah. Kalau yang 13 sekali toh. Nah itu perbedaan. perbedaan yang 13 dengan 17. Tapi ada yang mengatakan 18. 18 itu ketambahan dengan khusyuk. Khusyuk. Nah ini kalau masuk rukun sholat yang biasa kita kerjakan, harus sah sembahyangnya. Karena apa? Enggak khusyuk. Kalau enggak khusyuk enggak sah sembahyangnya. Lah kira-kira ini sholatnya kita ini khusyuk enggak? Saya yakin insya Allah sholat kita ini belum khusyuk. Bisa diuji. Gampang ujiannya lah kepingin do khusyuk apa enggak. Misalnya nih, tengah-tengah sembahyang dilempar duit dari atas. Atusan ewu atau satusan dolar. Baraan. Kira-kira sembahyangnya buyar baraan disik atau pancet sembahyang enggak ngereken. Hah? Oh. Yang paling banter anjene wong wedok-wedok. Anjene paling seneng ambek duit iku wong wedok-wedok. Nek wong lanang iki kurang seneng, tapi nuwemen senenge. Karena itu sing akeh dadi maling iku ya wong lanang. Tapi terkadang jadi maling itu gara-gara tuntutane wong wedok. Kan gitu. Untung kita ini enggak termasuk yang khusyuk itu rukun. Karena kalau kita belajar di dalam kitab Sulam Safina, enggak ada rukunnya salat itu khusyuk, enggak ada di situ. Kalau misalnya kita harus itu, waduh, ampun. Berat. Nah itu dua pengertian. Jadi rukunnya sholat itu terbagi empat. Ada ruknun golbi yang diucapkan dengan hati, yaitu niat. Niat itu melafatkannya di dalam hati, bukan lisan. Lisan melafatkan, tapi hatinya tidak, gak sah sholatnya. Sholatnya tidak sah. Jadi harus hatinya. Yang kedua, ruknun kauli. Rukun secara perkataan. Rukun kauli ini, yang pertama takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Yang kedua Fatihah. Yang ketiga tahiyat terakhir. Yang keempat salawat di tahiyat terakhir. Yang kelima salam. Lima ini harus dibaca, dikeluarkan suaranya sekiranya kita mendengar. Ya harus dikeluarkan suaranya. Sekiranya kita yang membaca mendengar, enggak harus pinggir-pinggirnya gerungu. Yang penting kita. Nah, kalau kita lihat coba. Sampai lek nang masjid Jumatan kalian ini, kadang ono wong takbir Allahu Akbar. Mari ngono ruku. Lah kira-kira sembahyang isa. Enggak sah. Kenapa? Fatihah enggak dibaca dia. Lu aku moco. Di nang jero ati. Enggak sah. Karena ini harus diucapkan. Harus dikeluarkan suaranya. Enggak cukup di dalam hati. Harus diucapkan. Fatihah, tahiyat terakhir, sholawat di tahiyat terakhir, ya, salam dan takbir itu harus dikeluarkan. Nah kalau ada orang, ini luar biasanya lagi terkadang jadi imam. Jadi imam sembahyangnya kayak ngono. Pas sembahyang duhur, sembahyang asal, sembahyang maghrib, ambil isya, wis jelas kerungu. Rokaat pertama, rokaat kedua, bu rokaat ketelu nih. Tapi ini terjadi. Saya waktu mau ke Jakarta, di Juanda itu, ada yang jadi imam. Gak tahu wong sholat duhur. Mari jadi imam, orang ini mundur sholat sunnah. Tak delok sembahyang sunai, mulai pertama sampai akhir. Lah iya wong ini jadi imam tapi sembahyangnya kok ingin. Ya apa makmume ini? Ibarat numpak angkutan, sing nyopir ndak ngerti nyetir, kira-kira selamat. Sing nyopir ndak ngerti nyepir, tapi jadi sopir. Lah kira-kira sing numpak kira-kira selamat. Sama dengan jadi imam sembahyang, sing jadi imam ndak ngerti. Lah kira-kira sing dimakmumi gitu. Isok nutuk ndak tujuannya. Sampai apa enggak tujuannya. Nah, jadi rukun qauli ini harus dilafadzkan, harus diucapkan, harus dikeluarkan suaranya, lima tadi itu. Terus ada ruknun fi'li, rukun perbuatan. Rukun perbuatan berdiri dalam sholat fardu bagi yang mampu. Berdiri dalam sholat fardu bagi yang mampu. Gak mampu berdiri, duduk. Gak mampu duduk, berbaring dengan lempeng kanan atau lempeng kiri. Gak mampu berbaring, terlentang dalam sholat fardu. Kalau sholat sunnah, walaupun mampu berdiri, boleh duduk. Sembahyang terawih misalnya. Gak gelem ambil ngadeg. Ambil lungguh tok. Padahal kuat ngadeg. Padahal isok ngadeg. Tapi sembahyang terawih ambil lungguh. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Sholat qabliyah ba'diyah. Ambil lungguh. Senam. Sekuat. Bal-balan bensore misalnya. Tapi sembahyang ambil lungguh, enggak apa-apa. Salat sunnah. Salat enggak apa-apa, tapi pahalanya korting separuh. Pahalanya enggak penuh karena apa? Mampu. Mampu berdiri dia enggak berdiri, dia latihan dengan duduk pahalanya separuh. Tapi kalau kita enggak mampu berdiri lalu salat duduk, pahalanya tetap sempurna. Kenapa? Enggak mampu berdiri. Tapi kalau orang yang mampu berdiri dalam sholat sunnah, dia melakukan sholat sunnah dengan duduk, pahala ini korting separuh. Nah itu berdiri bagi yang mampu dalam sholat fardu. Yang kedua rukuk. Ketiga i'tidal. Keempat sujud. Kelima duduk di antara dua sujud. Dan yang keenam duduk untuk tahiyat terakhir. Itu ruknun fi'li. Ada ruknun qalbi, ruknun qauli, ruknun fi'li. Yang terakhir ruknun maknawi. Rukun maknawi. Enggak nampak, enggak kelihatan, yaitu tertib. Tertib ini rukun yang enggak kelihatan, enggak ketok. Jadi dilakukannya dia harus dikerjakan urut sing di sing pertama dia didisikno, teko sing kedua. Yang kedua didisikno, didahulukan dari yang ketiga. Begitu juga seterusnya. Lah sifatnya umatnya Nabi Muhammad, mereka itu yukimuna sholat. Selalu menjalankan sholat. Selalu. Bukan sewaktu-waktu. Bukan kadang-kadang. Atau lek ono perlune baru sembahyang. Butuh jauh nang Gusti Allah baru sembahyang. Ndak butuh nang Gusti Allah, ndak sembahyang. Biasanya ini biasanya. Wong lek ndak duwe duwe atau pas wis mentok sumpet aktif nang masjid, nang musala. Tapi lek nyekel ndak tahu ketok nang masjid atau ketok nang musala. Itu biasanya. Biasanya seperti itu, ada orang-orang seperti itu ada. Jadi lah sudah duwe-duwe, enggak punya pekerjaan dan lain sebagainya. Oh, sadurunge wong-wong budal nang masjid ya wis nang masjid iki. Padahal biasanya enggak tahu. Tapi pas nyekel duwe, dompet tebel. Ya enggak tahu ketok nang masjid. Nang di warung ngopi atau ngelencer rono. Tapi sifatnya umatnya Nabi Muhammad itu yukimuna sholat, selalu menjalankan sholat. Selalu. Jadi bukan sewaktu waktu, bukan kadang-kadang, selalu. Lah sholat ini menjadi perintah yang utama. Sholat ini menjadi perintah yang utama dari Allah kepada Nabi Muhammad. Semua perintah itu melalui malaikat Jibril. Perintah puasa, perintah zakat, perintah sholawat, perintah haji, itu melalui malaikat Jibril. Disampaikan oleh Allah kepada malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi. Tapi perintah sholat, enggak. Perintah sholat langsung Allah menyampaikan kepada Nabi Muhammad. Sering kita dengarkan ceritanya. Ya apa? Allah menjalankan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa dinaikkan ke langit sampai bertemu dengan Allah. Lah, ketika bertemu dengan Allah di situ, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad untuk sholat. Nah, singkat cerita sudah sering kita dengar, perintah pertama 50 sampai menjadi 5 waktu. Tapi yang harus kita renungi perkataan Nabi Musa. Jadi ketika dari 50 turun sampai kepada Nabi Musa, Nabi Musa tanya kepada Nabi Muhammad, "Ma faradha rabbuka ala ummatik?" Kewajiban apa yang diwajibkan oleh Tuhanmu untuk umatmu? Nabi Muhammad menjawab, "Khamsuna salatan," 50 salat. 50 waktu salat. Katanya Nabi Musa, "Irji ila rabbik fas'alhu takhfif." Kembali kepada Tuhanmu. Mintalah keringanan. Kembali Nabi Muhammad. Sesuai saran perintah Nabi Musa. Nabi Musa lebih pengalaman karena menjadi nabi sebelum Nabi Muhammad, diutus oleh Allah sebelum Nabi Muhammad. Kembali diringankan sama Allah, dalam riwayat 5 dikorting 5, dalam riwayat dikorting 10, sampai menjadi 5 waktu. Sampai menjadi 5 waktu. Ketika menjadi 5 waktu, turun Nabi Muhammad kepada Nabi Musa. Nabi Musa kembali bertanya, gimana? Ya, di korting sekarang menjadi 5 sholat, dan 5 sholat ini pahalanya sama dengan 50 waktu sholat. Nabi Musa mengatakan, irji ila rabbik, bali omneng, kembalilah lagi kepada Allah, kepada Tuhanmu. Fas'alhu takhfif, mintalah keringanan. 5 waktu ini, Nabi Musa masih memerintahkan Nabi Muhammad untuk kembali. Dan Nabi Musa pun setiap memerintahkan Nabi Muhammad memberikan alasannya. Alasannya apa? Fa inna ummataka la tutiku dzalik, karena umatmu tidak akan mampu. Tidak akan bisa. Enggak akan kuat. Nabi Musa ngelihat umat Kanjeng Nabi ku awake cili-cili. Enggak dukur-dukur, enggak gede-gede padha ambek umate. Sembali wis, enggak mungkin kuat umat. Muhammad sudah malu. Wis isin jauh balik-balik dari 50 sampai 5. Dan sekarang terbukti. Sekarang perkataan Nabi Musa itu terbukti. Lihat umatnya Nabi Muhammad. Mereka yang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad, mereka yang mengaku umatnya Nabi Muhammad, sholatnya masih duh, maghrib dan isya. Subuh, duhur, asar, tidak ada. Bahkan terkadang ada yang enggak sama sekali. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh, enggak sama sekali. Baru aktif di usia 45 tahun. Jadi kita sembahyang meneng, mari prei puluhan tahun di usia 45 tahun. Jadi mulai usia 15 tahun, baliknya 15 tahun. Jadi lah durungi 15, ben aktif sembahyang nang masjid atau musola, bahkan terkadang adzan bilali. Tapi setelah 15 tahun, sudah mulai kenal dunia, mulai usia 15 tahun sampai 45 tahun, enggak tahu sembahyang. Belas mek rioyoanto. Sembahyangnya mek rioyoanto. Kalau rioyo itu insya Allah ada yang absen. Kabe mentukul apa? Duduknya sarungannya rambik kelambi anyar. Coba nak duduk kelambi anyar, nak duduk sarung anyar, tak kira sembahyang. Isin tau. Tak kira sembahyang. Jadi sembahyangnya boleh kelambi ini anyar, sarungi anyar. Jadi budal. Sembahyang. Lepadahal sembahyang rioyo itu sunnah. Enggak wajib, yang wajib ditinggalkan ngelakoni yang sunnah, lu keliru ini. Jauh untung gak duwe modal. Gak is. iso jauh untung dan duwe modal. Lah sunnah itu keuntungan, modalnya itu kewajiban. Ya kita harus punya modal dulu baru nyari keuntungan. Jangan minta keuntungan enggak ada modal. Maling itu, maling itu enggak pakai modal. Kenapa? Bondo mencolot, bondo dobrak itu dari modal nyolong. Kita juga gitu, kalau kita sergap sunai enggak ngelakoni wajib ya bodo ambil maling, enggak duwe modal jauh untuk itu terbukti. Terkadang awalnya menyesal, awalnya merasa menyesal, tapi berjalannya waktu menikmati. Awalnya merasa keberatan, tapi berjalannya waktu yang ngerasa no enake. Ini yang kerja-kerja di pabrik ini. Melbu pabrik enggak boleh Jumatan kecuali digilir. Lek Jumat iki Jumatan berarti Jumat ngarep enggak oleh Jumatan. Kan ada pabrik seperti itu. Lah, ini awalnya tetap Jumatan iki engko dipecat ya apa meneng. Keberatan pertama. Satu kali, dua kali, tiga kali, empat kali mulai enak wis, dah enak meneng wis perasaan iku wis. Wis mulai nyantai. Ya wis, padahal wis. Doano ya. Mulai seneng. Pertama ndak jogo iku ambek ngersu lho, sapa ambek istighfar. Entuk saulan siji meneng. Ya wis. Engko kono ya. Doano ya. Mulai seneng sudah. Ini bahaya ini. Kalau sudah mulai seneng bahaya. Ini. Karena itu kalau bisa, kalau mau memang kerja di pabrik, cari pabrik yang sekiranya Jumatan iso metu. Lek ate dibatasi, berarti kita lebih takut kepada manusia daripada Allah. Lah salat itu perintahnya Allah. Lah pabrik itu perintahnya manusia. Bukan berarti kalau kita dipecat itu enggak bisa makan dari tempat yang lain, masih ada tempat yang banyak. Bahkan mungkin sekalipun tidak ada pabrik lo iso mangan. Sekalipun tidak ada pabrik bisa makan, bukan makan dari pabrik. Sekalipun tidak ada pabrik bisa makan. Nah, tapi itu tadi. Harganya sholat dengan keimanan yang dia miliki lebih besar uang. Na'udzubillah min. Jadi uang lebih berharga daripada sholat, daripada perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal sholat ini perintah yang utama langsung disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Bahkan tidak diperkenankan meninggalkan sholat dalam keadaan apapun. Gak boleh meninggalkan sholat dalam keadaan apapun. Mau sakit, mau sehat. Mau di dalam kota, mau di luar kota. Mau jalan, mau di atas kendaraan. Kalau kewajiban sholat harus dijalankan. Jangankan dalam keadaan nyantai, dalam keadaan jihad, perang. Perang, di tengah-tengah perang itu. Kalau waktunya sholat, mepet, sekiranya perang ini tidak selesai kecuali setelahnya, wajib kita sholat di tengah-tengah peperangan. Ya apa, kurang apa deh? Di tengah-tengah perang. Sholat tidak boleh ditinggalkan, di tengah-tengah perang. Sehingga Allah mengajarkan dalam ayat Al-Quran caranya sholat di tengah-tengah peperangan. Dijelaskan, diterangkan juga oleh Nabi di dalam hadisnya, sehingga di dalam kitab fikih diajarkan ada beberapa cara sholat dalam perang. Ketika sudah berhadapan antara musuh dengan lawannya misalnya, musuhnya di mana? Di kiblat. Berarti cara sholatnya seperti ini. Oh, musuhnya bukan di kiblat, caranya seperti ini. Kalau sudah berada di dalam medan peperangan, wis pedang-pedangan atau semisalnya, itu ya apa cara sholatnya itu dijelaskan. Jadi sampai di dalam peperangan enggak boleh meninggalkan sholat. Jadi yang boleh meninggalkan sholat itu cuma dua. Secara umum ya, meninggalkan sholat secara umum cuma dua yang boleh. Ya kita pilih. Ini kita pilih salah satunya. Nah kalau kita mau meninggalkan sholat ya pilih salah satunya. Yang pertama orang mati. Orang yang mati, bisa kita sembahyang mau mati. disembayangi sing yo. Kalau sholat tidak mungkin, ada orang mati sembayang. Tidak kira, disembayangi. Yang kedua, orang gila. Orang, tidak wajib orang gila sembayang. Tidak wajib sholat. Dari sini, yang boleh meninggalkan sholat dua orang ini. Lah kalau perempuan, waktu haid, waktu nifas, itu kan keadaan. Memang dilarang kalau haid dan nifas. Kalau usmari, ya sembayang. Tapi secara umum, cuma dua ini yang boleh meninggalkan sholat. Cuma dua ini yang boleh meninggalkan sholat. Tapi sekarang ini, orang Islam ini, loro titi, diinfus, gak sembayang. Guys. Gak sholat. Ya apa aku sembayangi. Nah ini karena gak belajar. Coba ngerti, coba belajar, bisa ngerti. Oh cara sembayang ini, wudhu ini. Tapi kebanyakan, les mlebu rumah sakit, ngamar, akeh gak sembayangi daripada sembayangi. Oh kadang ini rumah sakit Islam. Kita kakno, ustad, dikawan mocono doa. Lagi apa lek doa tok, gak ngingin nasehat. Mestinya dengan istrinya sehat. Ojo sampai gak sembayang, bu, pak. Sembayang waktu sekalipun, lorong ini. Carane wudhu ini, lek sampe ndak wudhu ini. Lho mesti ini ngono lek doa to, ndak ngenteni nang rumah sakit, teko kene doa ana sing lara iso. Lah terkadang ustaznya ya yes, teko doa to wis boleh. Lho eman ini. Mestinya dia mengerti, dia tahu, memberitahu yang enggak tahu. Dikasih tahu yang sakit ini, sampai sembahyang buat ojo. Sembahyang kok pancet, ndak oleh di jani sampai apa sekalipun sampai ini sakit sampai itu harus sholat. Nah, enak mari dulu baru didoano ya mudah-mudahan sampai mereka sembuh. Enak enggak doa toh enggak ada nama apa nama rumah sakit sini. Kita doakan ya Allah mudah-mudahan saudara-saudara kita yang seiman seagama yang sedang sakit di rumah sakit angkat sakitnya ya Allah, beri kesabaran sampai doanya. Tidak perlu melepunang kamar ke kamar. Masuk kamar ke kamar itu perlunya kalau bisa itu menasehati. Bukan hanya sekedar berdoa. Nah, karena itu kita harus ya, selalu menjalankan sholat. Keluarga kita, anak-anak kita, ini harus kita perhatikan sholatnya. Nabi Muhammad itu sudah mewajibkan orang tua memerintahkan anaknya sholat dari usia 7 tahun. Wajib itu orang tua memerintahkan anaknya sholat di usia 7 tahun. Kalau anaknya tidak sholat di usia 10 tahun, orang tuanya wajib memukul. Wajib memukul, tapi memukulnya bukan mukul yang mencelakakan. Tidak sembahyang, malah itu dicekel, dasi, dibentuk-bentuk, loh misalnya. Ya. Atau sampai pukul sama besi, sampai patah semuanya. Ya, enggak. Pukul sekiranya anak itu merasa kapok, jerah. Ojo boleh ngilangno duit ngamuk bapak ibu ngilangno gelangi ibu ngamuk. Oh, gak sembahyang. Biasa. Bahkan gak pernah nangeni, sopo gak pernah nangeni. Loh, kepingin anaknya soleh atau soleha. Tapi bapak ibu gak tau nangeni sembahyang. Sopo, podo molore. Bapak ibu molor, anaknya molor. Tapi harapannya menjadi soleh atau soleh enggak mungkin. Dan tidak akan mungkin bisa. Karena itu harus kita didik. Karena itu dalam ayat Al-Quran ya, diceritakan mur ahlaka bisolati wastabir alaiha. Perintahkan keluargamu sholat, menjalankan sholat dan sabar ya, dalam menjalankannya, dalam mengerjakannya. Itu sifatnya umatnya Nabi. Mudah-mudahan kita bisa menjadi umatnya Nabi Muhammad yang memiliki sifat-sifat yang memang diinginkan oleh Nabi Muhammad. Dan mudah-mudahan kita bisa menjadi umatnya Nabi Muhammad yang selalu dapat memberikan kesenyuman, kebahagiaan kepada Nabi Muhammad. Dan nantinya kita dikumpulkan oleh Allah bersama Nabi Muhammad dalam surganya Allah SWT. Amin. Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.